Ya, silakan tadi. Pertanyaan yang kedua. Apa wajib istidlal dari hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an? Qala Allah Ta'ala ana aghna asy-syuraka 'ani asy-syirk. Bukashah Zain. Amalan yang keras. Akan dan nah, barakallahu fiik. Dalil berikutnya yang terakhir, wa an Abi Sa'idin marfu'an ala ukhbirukum. Apa wajib istidlal dari ayat atau hadis ini? Abdul Rashid. Alhamdulillah, sekarang kita akan berpindah ke bab yang baru. Halaman berapa di situ? Halaman berapa? 477. Siapa yang baca? Kelompok ketiga, sesi ketiga, Faril. Ikra. Babun minasyirki iradatul insani bi'amalihid dunya. Bab termasuk jenis kesyirikan seseorang menginginkan dari amalannya dunia. Seseorang menginginkan dari amalannya dunia, menginginkan dunia dari amalannya. Apa yang dimaksud dengan amalan di sini? Semua jenis amalan atau amalan yang bersifat ukhrawi? Karena aktivitas manusia kan ada yang amalan sifatnya ukhrawi, ada yang sifatnya duniawi. Amalan ukhrawi, sholat, puasa, zakat, haji, itu amalan ukhrawi. Amalan duniawi, bisnis, ya, dan yang semisalnya. Yang dimaksud di sini yang mana? Amalan ukhrawi atau amalan ukhrawi dan amalan duniawi? Amalan ukhrawi. Kalau amalan duniawi seperti apa? Bisnis, bertani, berkebun, beternak. Boleh enggak meniatkan dengan amalan-amalan duniawi tadi untuk mengejar dunia? Boleh? Boleh atau tidak? Bisnis untuk nyari duit. Boleh? Ya, memang itu tujuannya. Dagang untuk nyari untung. Boleh? Boleh. Kuliah kedokteran supaya jadi dokter terus bisa nyari duit, boleh? Boleh, memang itu untuk nyari duit salah satu tujuannya. Jadi yang dimaksud bi'amalihi, dengan amalannya, yang dimaksud di sini amalan yang sifatnya apa? Ukhrawi, atau dengan ungkapan lain ibadah. Meniatkan ibadah untuk mencari dunia. Dunia itu apa? Ya banyak. Duit, ini dunia. Popularitas, itu dunia atau bukan? Dunia. Kedudukan, Dunia itu bukan dunia. Jabatan dunia. Apalagi dunia. Wanita dunia. Kesehatan dunia. Ketika orang beribadah niatnya untuk mencari hal-hal duniawi tadi, itu termasuk syirik. Contoh, sholat biar kaya. Sholat biar apa? Kaya. Haji biar menang dicoblos. Ketika lagi apa? Pilan. Kan macam-macam, ada pilpres, ada pileg, ada pil apa lagi? Pilbuk, pilgub, pildes, kepala desa. Dan banyak yang lainnya. Ketika ada orang melakukan ibadah maksudnya untuk mencari dunia, dari ibadahnya itu dia niati untuk mencari dunia, maka itu termasuk kesyirikan. Nah, yang jadi pertanyaan, pujian orang itu dunia atau bukan? Dunia atau bukan? Dunia. Masih ingat definisi riya apa? Apa tadi? Memaksudkan dari yang keras. Satu orang. Mana yang tulisannya lengkap? Beramal dengan maksud untuk dilihat dan dipuji oleh orang. Bagus. Amal apa ini? Ukhrawi apa duniawi? Ukhrawi. Beribadah, beramal ukhrawi dengan maksud untuk dilihat dan mendapatkan pujian. Baik. Mendapatkan pujian itu duniawi atau bukan? Duniawi. Apa hubungannya sama bab ini? Iradatul insani bi'amalihi dunia. Apa hubungannya sama riya? Riya itu lebih spesifik dari pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Berarti bab ini lebih umum atau lebih spesifik? Lebih umum. Bab yang akan kita pelajari sekarang itu lebih umum sifatnya daripada bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya yang dibahas dari unsur duniawi yang dikejar itulah pujian. Kalau dalam bab ini semuanya, segala kepentingan duniawi itu dibahas di sini. Kalau ada orang meniatkan dari ibadahnya kepentingan duniawi apapun itu, entah itu pujian orang, entah itu duit, entah itu kedudukan, entah itu jabatan, entah itu wanita, entah itu kesehatan dan seterusnya, ketika orang meniatkan ibadahnya dengan niat-niat duniawi tadi, maka itu masuk dalam kategori kesyirikan. Dan ini harus kita waspadai. Kadang-kadang kita tanpa sadar meniatkan dari puasa kita sesuatu yang sifatnya duniawi. Niatnya hanya untuk itu. Puasa biar apa? Biar tambah kurus. Diet. Diet itu duniawi atau ukhrawi? Biar kurus. Itu duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Tidak boleh. Baik. Silaturahim ibadah atau bukan? Ibadah. Boleh enggak kita silaturahim dengan niat panjang umur, luas rezeki? Boleh atau tidak? Boleh. Yakin? Anak tanya, panjang umur itu duniawi apa ukhrawi? Duniawi. Lancar rezeki? Duniawi. Silaturahim? Ibadah. Boleh enggak beribadah untuk niat duniawi? Enggak boleh. Kok tadi jadi boleh? Apa? Ada hadisnya. Betul, ada hadisnya. Man arada an yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, hendaklah dia bersilaturahim. Hadisnya sahih. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya dilancarkan, umurnya dipanjangkan, hendaklah silaturahim. Hadis sahih. Berarti boleh enggak kita silaturahim tujuannya untuk itu? Kok jadi diem tadi boleh itu jadi enggak boleh itu sekarang jadi bingung lagi yang benar yang mana? Boleh tapi tidak dijadikan sebagai niat utama. Yang dijadikan niat utama apa? Mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan niat utama berarti niat apa? Ya niat enggak utama. Ada primer, ada apa? Sekunder. Berarti untuk mengejar pengin supaya rezekinya luas, umurnya panjang, itu niat yang sifatnya apa tadi? Sekunder. Niat primernya tetap untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Jadi, kata para ulama kita, di antaranya Syekh Saleh Al-Syekh dalam kitab beliau At-Tamhid, bahwa ibadah itu bisa dibagi menjadi dua. Ibadah itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah yang pahalanya hanya bersifat ukhrawi, balasannya hanya bersifat ukhrawi. Maksudnya dalil-dalilnya yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah itu hanya menyebutkan dalil-dalil, hanya menyebutkan balasan-balasan yang sifatnya ukhrawi. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, ibadah-ibadah yang disebutkan balasan ukhrawi dan duniawi. Ibadah-ibadah yang disebutkan pahalanya ukhrawi dan duniawi, balasannya ukhrawi dan duniawi. Coba diulangi apa yang pertama tadi? Ibadah-ibadah yang hanya disebutkan pahala ukhrawinya, balasan ukhrawinya. Yang kedua apa? Ibadah-ibadah yang disebutkan balasan ukhrawi dan duniawi. Yang pertama contohnya sholat. Apa contohnya? Sholat. Allah menyebutkan bahwa sholat itu bisa mengantarkan ke surga. Allah itu bisa, salat itu bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla, ridho dari Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya balasan yang sifatnya ukhrawi. Kalau yang kedua, contohnya apa? Tadi silaturahim. Silaturahim dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dibalas di dunia dan dibalas di akhirat. Dibalas di dunia apa? Tadi sudah kita bahas. Apa tadi? panjang umur, lancar rezeki. Ukhrawi ya jelas surga. Ya. Kata beliau, kata Syekh Saleh Al-Syekh, kalau ibadah-ibadah yang jenisnya pertama yang hanya disebutkan balasan ukhrawinya saja, maka tidak boleh sama sekali diniati untuk kepentingan duniawi. Tidak sama sekali, tidak boleh sama sekali diniati untuk kepentingan duniawi. Seandainya kemudian ada orang sholat terus dia oleh Allah Azza wa Jalla dilancarkan rizkinya, yo alhamdulillah. Kalau seandainya tidak dilancarkan rizkinya, ya tidak mengapa, karena dia beribadah bukan untuk mencari kelancaran rizki. Ini penting untuk kita tanamkan. Kenapa? Karena ada sebagian orang sholat niatnya supaya kaya. Begitu sholat 10 tahun enggak kaya-kaya, apa yang terjadi? Mandek, berhenti. Hah, udah sholat capek-capek, tetap aja susah. Loh si anu malah enggak sholat, tambah sugih. Akhirnya enggak sholat, bahaya itu. Kalau dari awal niatnya sudah enggak benar. Kita sholat niatnya untuk mengharap ridho dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini jenis yang pertama. Ibadah yang disebutkan pahala ukhrawinya saja, maka saat itu kita tidak boleh meniatkan dari ibadah itu kecuali mencari pahala ukhrawi saja. Yang kedua apa tadi? Ibadah-ibadah yang disebutkan pahala ukhrawi dan duniawinya. Contohnya apa? Silaturahim. Itu kata para ulama kita, di antaranya Syekh Utsaimin juga menyebutkan bahwa seandainya Allah Azza wa Jalla atau Rasulnya SAW menyebutkan dalam hadis tentang keutamaan atau balasan duniawi dari sebuah ibadah, maka tidak apa-apa kita meniatkan untuk itu, namun niat tentang balasan duniawi itu harus bersifat apa tadi? Sekunder. Kalau sekundernya itu berarti primernya apa? Mencari ridho Allah atau balasan yang sifatnya ukhrawi. Balasan yang sifatnya ukhrawi. Itu yang dijadikan sebagai niat primer kita. Jadi kalau silaturahim tujuannya apa? Nyari surga. Niatnya mendapatkan ridho Allah. Kemudian setelah itu kita oleh Allah dilancarkan rizkinya, yo alhamdulillah. Kenapa kita katakan boleh diniatkan dengan niat tersebut? Karena memang hadisnya ada yang bunyi seperti itu. Kenapa Nabi SAW mengiming-imingi sebuah ibadah dengan balasan duniawi? Karena ada sebagian orang tidak tergerak hatinya kecuali dengan apa? Balasan-balasan yang sifatnya duniawi. Ya level keimanannya baru sampai situ. Nah, Nabi SAW mentolerir adanya manusia-manusia jenis seperti itu. Maka diiming-iming dengan sesuatu yang duniawi. Mudah-mudahan lama-lama dia bisa memperbaiki niatnya lebih maksimal lagi. Ini kira-kira pembahasan yang disampaikan oleh para ulama kita tentang masalah bab ini. Babun minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunia. Nah, baca Iqra dalil yang pertama. Nah, al-ayatain. Wa qawluhu ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. Al-ayatain. Berarti yang diinginkan oleh beliau berapa ayat? Dua ayat. Ini surat apa ini? Hud ayat 15. Kita lanjutkan ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ini ayat 15. Berarti baru dapat berapa ayat? Satu. Karena beliau di sini menyampaikan berapa ayat? Dua. Ayat selanjutnya berarti ayat berapa? 16. Allah berfirman, ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Saya berharap antum nanti nulis. Antum tulis kelanjutan ayatnya sampai akhir ayat 16, antum ambil dari mushaf. Kalau belum hafal, kalau sudah hafal antum tulis dari hafalan antum. Saya ulangi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Terus apa? Wa hum fiha la yubkhasun. Itu ayat 15. Ayat 16, ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Saya akan terjemahkan dulu ayatnya. Man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia. Wa zinataha dan perhiasan dunia. Harta, kekayaan, keindahan-keindahan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kita akan berikan apa yang dia inginkan tersebut. Masya Allah. Jadi kalau ada orang pengin mendapatkan dunia dari ibadah-ibadah yang dia kerjakan, maka Allah akan beri. Dia umroh dengan niat supaya bisa dapat jabatan, akan dikasih jabatan. Dia mondok dengan maksud ingin membidik seorang akhwat, akan dikasih. Wahum fiha la yubkhasun, bahkan tidak dikurangi, mirip seperti apa yang dia inginkan. Senang atau tidak? Senang atau tidak? Kok diam aja? Antum bercita-cita bidik akhwat dapat, senang apa enggak? Senang. Wahum fiha la yubkhasun, tidak dikurangi, seperti apa yang dia inginkan dia dapatkan. Tapi apa kelanjutannya? Ini yang membuat kita jadi waspada. Kelanjutannya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Namun orang-orang tersebut nanti di akhirat tidak ada balasan lain kecuali neraka. Kenapa demikian? Wa habita ma sana'u fiha. Amalan yang mereka kerjakan itu hancur. Wa batilum ma kanu ya'malun, ibadahnya batil alias tidak diterima. Berarti apa yang Allah berikan kepada orang tersebut, dia inginkan dunia, dia kasih, dikasih sama Allah, dia inginkan wanita, dikasih sama Allah, itu masuk kategori is istidraj. Dikasih sama Allah. Pengen apa kasih, pengen apa kasih, pengen apa kasih. Baca surat anu untuk melet. Tahu melet? Melet itu bukan melet lidah, bukan. Melet apa? Untuk nembak pengasihan. Baca surat anu. Anak enggak sebutkan suratnya, mau nanti ada yang praktek. Baca surat anu untuk melet seorang wanita. Dapat. Sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia meniatkan dari baca Al-Quran itu dunia. Dapat. Dikasih sama Allah. Tapi ngerinya apa? Di akhirat nanti balasannya cuma Allah berikan neraka. Kenapa? Karena ibadah yang dia kerjakan batil, tidak diterima sama Allah, pahalanya hancur. Kenapa hancur? Karena niatnya tidak ikhlas karena Allah. Talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu agama. Ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti boleh enggak menuntut ilmu agama niatnya mencari dunia? Enggak boleh. Menuntut ilmu agama niatnya supaya nanti saat tamat dia dapat pekerjaan yang lumayan menghasilkan duit banyak. Menuntut ilmu agama, latihan ceramah supaya kalau ceramah di sana sini dapat apa? Dapat apa? Amplop. Gak boleh belajar agama dengan niat itu, gak boleh. Ngafalin Quran dengan suara yang bagus supaya nanti bisa ngelamar jadi imam di masjid anu, gajinya di sana apa? Gede. Gak boleh. Itu termasuk dalam bab ini. Terus niatnya apa, Ustaz? Niatnya mendapatkan pahala dari Allah. Menghilangkan kebodohan dari diri kita. Pengen masuk surga. Fa inna manzilataka 'inda ayatin, 'inda akhiri ayatin taqra'u fiha. Sesungguhnya derajatmu di surga itu tingginya sesuai dengan banyaknya ayat yang kamu baca. Itu yang kita niati. Kenapa kita rajin baca Quran? Kenapa kita rajin menghafal? Kenapa kita rajin murojaah? Kita pengen mendapatkan ridho Allah. Kita pengen dimasukkan ke surga Allah. Kenapa kita ngapalin matan ini, matan itu? Kita ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kita ingin menularkan ilmu agama ini kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ayah kita, ibu kita, adik kita, saudara kita. Kita pengen itu. Kita ingin menularkan ilmu yang sudah kita miliki ini kepada orang lain. Orang-orang yang ada di kampung kita yang belum tahu. Itu niat kita. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Terus apa? Waliyundiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Kita belajar agama itu setelah kita dapatkan, kita pahami, kebodohan dari diri kita kita hilangkan. Setelah itu waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Untuk mendakwahi kaum kita, masyarakat kita, warga kampung kita ketika nanti kita pulang. La'allahum yahdharun, siapa tahu mereka mau menerima dakwah ini. Masih banyak orang yang terjerumus kepada kesyirikan, kepada bid'ah, kepada maksiat. Ini misi kita. Jadi keterpurukan umat ini di mana-mana jadi bulan-bulanan. Itu solusinya agar mereka jaya kembali adalah apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian wahai umat Islam, dan kehinaan itu tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian. Dan orang tidak mungkin kembali kepada ajaran agamanya kalau dia tidak paham apa ajaran agamanya. Maka supaya paham harus apa? Belajar. Masyarakat yang jauh tempat tinggalnya dari pondok bagaimana? Ya kita dan antum ini yang akan memegang misi tersebut. Kejayaan umat dengan izin Allah itu ada di tangan antum-antum ini ketika antum nanti pulang. Antum di sini tuh dikader untuk menjadi pemimpin-pemimpin umat. Untuk menjadi panutan-panutan umat. Yang menjelaskan Islam yang benar kepada mereka. Kok bisa-bisanya di pesantren itu gak serius? Kerjanya cuma main-main aja. Orang mengatakan lembaga-lembaga seperti itu seperti kawah candra di muka, tempat digodoknya para calon pemimpin. Calon pemimpin kok kabur sana kabur sini, ngantuk sana ngantuk sini, nonton sana nonton sini. Ini calon pemimpin apa ini? Kita berniat dengan belajar agama ini untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia dibandingkan berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawla, tidak ada yang lebih mulia pekerjaannya mimman da'a ila Allah dibandingkan orang yang berdakwah di jalan Allah. Ini aktivitas yang paling mulia berdasarkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Jadi kita belajar di sini mencari ridha Allah. Setelah kita miliki ilmu tersebut, kita pahami, kita amalkan, kita sebarkan. Mudah-mudahan ini nanti yang akan membantu kita untuk bisa masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi, thalabul ilmi ibadah atau bukan? Ibadah. Sehingga tidak boleh diniati untuk mencari dunia. Tidak boleh. Nah, terus kalau misalnya Ustaz saya ngajar, kemudian setelah ngajar saya dikasih sesuatu yang sifatnya duniawi, boleh atau tidak? Kalau niatnya bukan itu, tidak apa-apa. Ustaz, taunya niatnya itu atau bukan itu bagaimana Ustaz? Tahunya adalah ketika kita kecewa. Kenapa kok cuma segini? Ana terima undangan pengajian di sana. Saya pikir amplopnya apa? Tebel. Ternyata tipis. Kapok. Kapok. Berarti niatnya sudah bergeser. Hati-hati. Atau ternyata ngajar di mana, di lembaga pendidikan anu, dipikir wah ternyata kok ditunggu-tunggu kok enggak ada gajiannya. Wis bubar-bubar, pindah-pindah. Hati-hati. Tidak mungkin Allah menterlantarkan hamba-hambanya yang berjuang di jalan agama ini. Mustahil. Masih ingat kisahnya ibunda Nabi Ismail? Siapa? Siapa? Hajar. Ketika ditinggalkan di mana? Di tengah padang pasir yang gersang. Gak ada tumbuhan, gak ada air. Sampai di situ ditinggal aja sama siapa? Suaminya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu ditaruh, ditinggal, langsung pergi. Loh, kok ditinggal? Cuma dibekali air dikit, makanan dikit, cuma cukup untuk sehari dua hari. Oh, ditinggal. Dipanggil-panggil Nabi Ibrahim sama siapa? Hajar gak nengok. Sekali dua kali gak nengok. Begitu semakin jauh, maka Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Melakukan apa? Melakukan apa? Meninggalkan istrinya di tengah padang pasir. Apakah Allah di tengah lembah yang gersang? Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Naam. Kalau bukan karena disuruh Allah, ya masa tega Nabi Ibrahim meninggalkan seperti itu. Lihat apa jawaban dari Hajar. Idzan la yudayyi'un Allah. Kalau memang engkau tinggalkan aku di tengah tempat yang gersang ini karena perintah Allah, maka aku akan taati perintah Allah tersebut dan tidak mungkin Allah menterlantarkan kami. Itulah keyakinan yang luar biasa. Yang tidak dakwah, yang tidak sholat, yang tidak ngaji, dikasih rezeki sama Allah atau tidak? Dikasih atau tidak? Dikasih. Masa yang dakwah, yang sholat, yang beribadah gak dikasih sama Allah? Mustahil. Tidak mungkin. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, intan surullaha yansurkum. Seandainya kalian membela agama Allah, seandainya kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Jadi boleh enggak meniatkan dari ibadah kita kepentingan-kepentingan duniawi? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Dan itu termasuk kesyirikan. Buktinya kesyirikan apa? Ayat tadi. Wahabita ma sana'u fiha. Amalannya hancur. Itu menunjukkan bahwa yang dia kerjakan itu masuk dalam kategori syirik. Karena hancur amalannya, enggak dapat pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Oktobo. Meniatkan ibadah untuk kepentingan duniawi bisa menghancurkan pahala ibadah tersebut. meniatkan ibadah untuk kepentingan duniawi bisa menghancurkan pahala ibadah tersebut. Nah, barakallahu. Nah, gitu kalau suruh baca yang keras. Asantar. Baik. Sekarang kita ambil dalil yang kedua. Halaman berapa? 480. Oh, cuma dua ya dalilnya ya. Masya Allah. Nah, Iqra Ukasha Masyhuri. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua jenis manusia. Yang pertama budak dunia. Yang kedua hamba Allah. Apa yang pertama? Budak dunia. Yang kedua hamba Allah. Nabi SAW membahas budak dunia mulai dari awal hadis sampai sabdanya wa idza syika falan taqash. Itu sampai di situ Nabi SAW membahas tentang budak dunia. Lalu Nabi SAW membahas tentang hamba Allah yang taat mulai dari sabdanya tuba sampai akhir hadis wa in syafa'a lam yushaffa. Berapa jenis manusia yang dibahas oleh Nabi SAW? Dua. Siapa sama siapa? Budak dunia dengan hamba Allah Azza wa Jalla. Fis sahihi, maksudnya dalam sahih Bukhari. Hadis ini ada dalam sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi, yaitu siapa? Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar. Apa? Ta'isa. Apa artinya ta'isa? Halaka. Celaka, hancur. Sial. Susah. Siapa? Abdud dinar. Budaknya dinar. Apa dinar? Emas. Duit. Duit emas. Terus Nabi melanjutkan, ta'isa abdud dirham. Celaka budaknya dirham. Apa dirham? Uang perak. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Khamisah dan khamilah itu nama pakaian. Nama pakaian. Nama pakaian yang masyhur saat itu. Modelnya terkenal saat itu. Ada yang bergaris-garis, ada warna tertentu, ya, bahan tertentu. Itu khamisah sama apa? Khamilah. Celaka budak dunia, celaka budak emas, celaka budak perak, celaka budak busana. In u'tiya radhi. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia senang, ridho, puas. Wa illam yu'ta sakhit. Seandainya dia tidak mendapat apa yang dia inginkan, maka dia marah-marah, gerundel, protes. Lalu Nabi SAW melanjutkan, ta'isa wan takas. Orang yang seperti ini akan celaka dan tidak akan mungkin pernah beruntung. Wa idza syika, kalau dia tertusuk duri, falan taqasha, tidak ada yang bisa membantu mengeluarkan duri tersebut. Apa maksudnya? Sial terus. Apa? Sial terus. Selama dia menjadi budak-budak dunia, budak dunia-dunia tadi, maka dia akan sial dan celaka terus. Indikatornya apa tadi? Kalau dapat senang, kalau enggak dapat gerundel. Ya mungkin bisa dikasih contoh yang tadi itu. Wong ngisi pengajian kok tujuannya nyari apa? Amplop. Begitu dapat, begitu enggak dapat, juga gerundel. Ini budaknya dunia. Nauzubillah min. Bahkan tidak sedikit yang pasang tarif. Kalau perlu kasih DP dulu 50%. Hitung-hitung buat apa? Persekot, buat ikatan. Kalau enggak jadi ya lumayan, sudah dapat berapa? 50%. Na'udzubillah. Kenapa orang itu sial-sial terus? Karena dia jadi budaknya dunia. Berbeda ketika orang itu jadi hambanya Allah, nanti kita akan bahas. Ya Ustaz, tapi kan kita butuh Ustaz duit. Butuh gak? Butuh gak? Butuh. Beli makanan kalau gak pakai duit pakai apa? Godong. Pakai daun, tidak mungkin tuh. Kita butuh duit. Terus boleh gak nyari duit? Boleh gak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Diperbudak oleh duit. Terus yang benar bagaimana? Memperbudak duit. Bedanya apa Ustaz? Diperbudak sama memperbudak. Cirinya orang yang diperbudak duit, dia akan menghalalkan segala cara. Cirinya orang yang memperbudak duit, dia akan memilih cara-cara yang syar'i saja. Oh ini boleh oleh syariat, lakukan. Oh enggak boleh, stop. Saya enggak mau diperbudak oleh duit. Duit yang harus manut saya. Bukan saya yang manut duit. Apa cirinya yang pertama? Apa tadi? Kalau diperbudak duit maka menghalalkan segala cara. Kalau memperbudak duit, dia hanya akan menggunakan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat. Ciri yang lain apa? Ciri yang lain, orang yang diperbudak duit, maka dia tidak akan mau mengeluarkan duit itu di jalan Allah. Begitu ada khatib mengingatkan tentang zakat yang wajib dikeluarkan, maka dia diikat, dikekang oleh duitnya. Jangan, jangan. Eman, eman, eman. 100 juta ya akhi, dikurangi 2,5%, jadi berapa? 100 juta dikurangi 2,5% jadi berapa? Jadi berapa sisanya? 97.500.000 rupiah. Kok gak asik ya? 100 itu kan asik, 100 kok jadi 97. Itu namanya diperbudak oleh dunia. Kalau memperbudak dunia bagaimana? Kalau memperbudak dunia, begitu ada perintah Allah untuk keluarkan duit, zakat, sedekah, apa, keluarkan. Karena saya pengen menjadikan duit ini sebagai tungganganku untuk mengejar surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya di, itu namanya memperbudak. Ini ciri yang kedua. Apa ciri yang kedua? Apa tadi? Kalau diperbudak, disuruh ngeluarin zakat, gak mau. Kalau memperbudak, disuruh ngeluarin zakat, siap. Ciri yang ketiga, bedanya antara diperbudak sama memperbudak. Kalau diperbudak, saat nyari duit lupa ibadah. Saat nyari duit lupa ibadah. Waktunya sholat, tidak sholat. Waktunya ngaji, enggak ngaji. Itu berarti diapakan? Diperbudak. Kalau memperbudak waktunya sholat, sholat tinggalkan. Itu namanya memperbudak. Duit yang manut kita atau kita yang manut duit? Yang mana? Duit yang manut sama kita. Bukan kita yang manut sama duit. Begitu ada azan, duit, duit, duit, manut kamu. Ini waktunya sholat. Diam. Itu berarti duitnya yang manut sama kita. Tapi kalau misalnya azan, duitnya ngawe-ngawe, melambaikan tangan, jangan. Nanti bu ada pembeli, lumayan 1, 2, 3. Padahal bisa jadi ada pembeli datang, enggak jadi, mungkin saja. Tapi memang ujiannya memang masya Allah. Antum punya warung dari pagi belum ada satupun pembeli. Begitu azan duhur datang 5 orang. Gimana? Gimana? Berangkat ke masjid atau tunggu dulu? Kok jadi ragu? Dari pagi enggak ada yang beli. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang berapa? 5 orang. Yang ke masjid harus toko. Jualan online pun sama aja. Dari pagi nungguin enggak ada yang order. Begitu azan ada yang order, langsung 10 orang. Gimana? Kan mulai itu ragu, memperbudak apa diperbudak, memperbudak apa diperbudak. Padahal belum tentu yang 5 orang pembeli itu akan benar-benar jadi beli. Pembeli yang pertama, nyari apa bu? Nyari gayung mas. Oh silakan ibu. Loh, yang warnanya merah nggak ada bu, habis. Ya sudah, nggak jadi. Pembeli yang kedua, nyari apa mas? Sandal, ukurannya berapa? 41, ya Allah, tinggal yang 39, gak jadi lagi. Datang pembeli yang ketiga, nyari apa? Apa lagi ya? nyari apa ya, minyak minyak goreng. Berapa minyak goreng ini? Nggak ada yang punya toko tuh ya. Misalnya nih ya, nggak salah ya, yang update kan biasanya ibu-ibu ya. Minyak goreng, beli mas minyak goreng seliter, pinter mas, 10.000 mungkin misalnya ya, 10.000. Kok larang men toh mas, 10.000 mas. Ya Allah bu, 5.000 itu modalnya aja gak cukup. Wis rasido, gak jadi lagi. Yang keempat gak jadi, yang kelima gak jadi. Padahal di sana sudah takbiratul ihram ketinggalan. Itu namanya budak apa? Dunia. Sholat-sholat, jangan diperbudak oleh dunia. Termasuk orang-orang yang beribadah untuk mencari dunia, dia telah diperbudak oleh dunia tersebut. Wong dunia itu gak usah kita niati untuk mendapatkannya dengan cara ibadah, itu akan di Allah berikan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk hidup yang di muka bumi ini, semua makhluk ini sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Gak perlu kita selewengkan niat ibadah kita untuk mencari rizki, itu gak perlu. Sudah ditanggung sama Allah SWT rezeki kita, semuanya sudah ditanggung. Ngapain kita niatkan ibadah kita untuk mencari dunia? Sudah lillahi ta'ala. Bahkan kalau perlu dalam beramal duniawi pun kita niatkan ibadah. Kalau perlu seperti itu. Walaupun gak harus jadi dokter. Kalau kita bekerja dokter nyari duit, dokter hanya untuk nyari duit, dosa atau tidak? Tidak dosa. Karena memang itu pekerjaan duniawi. Kalau ustaz, beda. Ceramah untuk nyari duit tidak boleh. Lu enak dokter ustaz. Beda profesi, beda pekerjaan. Ini ibadah, ini pekerjaan dunia. Tapi ketika ada dokter, dia berniat mencari duit plus untuk membantu orang. Boleh? Bukan boleh, bagus. Dia dunianya dapat, pahalanya dapat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan bantu hamba ketika hamba itu membantu saudaranya, dia dapat pahala. Nah ini ada sebagian orang, pekerjaan duniawinya untuk mencari dunia, ibadah ukhrawinya untuk mencari dunia. Ya terus yang untuk akhirat yang mana? Ada sebagian orang, pekerjaan duniawinya untuk mencari dunia, ibadah ukhrawinya untuk mencari dunia. Dan terus yang untuk akhirat yang mana? Harusnya kan pekerjaan ukhrawi, ibadah ukhrawi untuk mengejar akhirat, pekerjaan duniawinya untuk mengejar dunia, enggak apa-apa. Syukur-syukur kalau diniati ukhrawi, sehingga semuanya untuk mencari akhirat. Itu kan harusnya kayak gitu. Ini adalah manusia jenis pertama yang dibahas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tadi? Budak dunia. Nah sekarang Nabi membahas tentang hamba Allah yang patuh seperti apa. Tuba. Beruntunglah. Ada sebagian ulama menafsirkan tuba itu adalah pohon di surga. Intinya adalah pahala yang melimpah. Pahala yang melimpah ruah akan diberikan kepada siapa? Li'abdin akhidun bi'inani farasihi fi sabilillah. Akan diberikan kepada seorang hamba yang memegang tali kendali kudanya untuk berangkat jihad fi sabilillah. Begitu ada perintah untuk berangkat, dia berangkat. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berjuang, dia berjuang. Apa kata Allah, dia patuhi. Itulah hamba Allah. Sami'na wa ata'na. Allah katakan ini, ikuti. Allah katakan ini enggak boleh, siap enggak boleh. Ini tipenya hamba Allah. Ash'atha ra'suhu mughbaratun qadamahu. Rambutnya itu kusut. Enggak sempat untuk apa? Enggak sempat untuk nyisiri. Karena enggak ada waktu. Karena enggak ada waktu. Sibuk dengan berjihad. Enggak sempat mau jihad, jungkatan seo. Hilang kepalanya nanti. Enggak sempat ya. Dan jangan dipahami bahwa kita itu enggak perlu sih jungkatan, bukan. Tapi juga jangan dipahami setiap hari jungkatan di depan kaca terus. Ini ikhwan apa akhwat? Masa punya make up di mana lemarinya? Ini ikhwan apa akhwat toh? Ya. Jangan kayak gitu. Tetap kita menjaga kebersihan, tapi enggak usah dandan kayak dandannya akhwat. Satu jam di depan apa? Cermin. Oh, ini rambutnya kurang ini. Thalibul ilm jangan disibukkan dengan yang seperti itu. Ikhwan pakai hembodi. Ya, lucu ikhwan pakai hembodi. Kecuali kalau misalnya Anda punya apa gitu, pecah-pecah gitu, perlu di apa? Dikasih itu pelembab. Tapi mau sehat walafiat tuh. Nanti lama-lama pakai lipstik nanti. Ikhwan pakai lipstik. Malu-malu ini ikhwan aja. Kecuali kalau pecah-pecah lain masalah. Itu pun juga bukan lipstik yang merah. Kalau itu kan ada lipstik kesehatan. Ya. Ketika bibir karena perubahan apa? Karena perubahan cuaca. Ya. Kayak ketika umroh. Itu kan perubahan cuaca itu kan Masya Allah ya. Kalau terlalu dingin itu bisa membuat bibir itu pecah-pecah. Nah itu pakai lipstiknya itu karena memang ada kebutuhan. Di Indonesia Masya Allah Alhamdulillah gak perlu ya. Tapi juga bukan kumuh gitu, gak juga. Tapi yang tengah-tengah aja ya. Gak juga orang yang ikhwan yang bau gitu ya. Begitu Allahu Akbar itu, aduh, keteknya itu orang di sampingnya itu bisa pingsan gitu. Bau dinosaurus. Baunya kayak apa? Gak tahu makanya. Karena dinosaurus itu kita kan gak tahu. Baunya itu gak tahu. Karena saking apanya? Saking baunya kecut enggak. Ya, kalau kecut kan masih bisa didefinisikan. Kalau bau dinosaurus itu sudah gak tahu baunya apa gitu. Mandi enggak. Ya, ganti kaos enggak. Astagfirullah. Kasur gak pernah dibersihin, gak pernah dijemur. Ya. Spray setahun sekali diganti, astagfirullah. Yang enggak gitu juga. Yang apa? Tengah-tengah. Ekstrim kanan enggak, ekstrim kiri enggak. Yang tengah-tengah. Jaga kebersihan, tapi enggak usah berlebihan. Hamba Allah tersebut ash'atha ra'suhu, rambutnya itu kusut, enggak sempat dia, karena sibuk untuk berjihad. Mughbaratun au mughabbaratun atau mughbaratun qadamahu, kakinya, kedua kakinya itu selalu penuh dengan debu. Karena yang namanya naik kuda itu kan debunya akan apa? Akan berterbangan sehingga mengotori kedua telapak kakinya. Ah, ini yang penting. Ya, bukan berarti yang tadi enggak penting. Ini penting. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Hamba Allah ini ketika mendapatkan perintah untuk menjadi penjaga di perbatasan, maka dia akan menjalankan tugas itu sebaik mungkin. kamu tidak diperintahkan untuk berangkat ke medan pertempuran. Kamu tugasnya nunggu di daerah perbatasan, mengawasi pergerakan musuh. Maka dia akan mengikuti apa kata komandan. Gak ngantuk, gak tidur, sesuai dengan perintah. Serius dia jalankan tugas itu. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Seandainya komandannya memerintahkan dia untuk bertugas di belakang, menyisir. Menyisir itu adalah mengawasi pasukan-pasukan yang mungkin telat, mungkin sakit, mungkin butuh minum, melayani mereka. Ditugasi di belakang sendiri, maka dia akan jalankan dengan penuh dedikasi. Apapun tugasnya selama itu di jalan Allah, maka dia akan kerjakan. Ini sifatnya hamba Allah. Sifatnya hamba Allah itu dimanapun dia berjuang selama itu di jalan Allah, dia akan kerjakan secara serius. Itu yang namanya bekerja bersama, al-amalul jama'i, bekerja bersama, berorganisasi, itu seperti itu. Lu ini pengen berorganisasi dengan benar, semuanya pengen jadi ketua, nggak mau yang nggak ada yang mau jadi bagian. Kalau konsumsi sih semuanya mau. Bagian apa yang biasanya pada nggak mau? Bersih-bersih. Anak kok jadi bagian parkir? Orang nggak tahu anak siapa? Ya ente kan si Fulan. Iya. Terus? Iya, enggak apa-apa. Harus dibagi. Masa semuanya pengen apa? Pengen jadi ketua? Ya enggak mungkin toh. Tabligh Akbar. Semuanya pengen tampil di depan. Ya enggak cukup kursinya. Harus ada yang di belakang apa? Di belakang apa? Layar. Pembagian tugasnya seperti itu. Yang bersih-bersih, menyiapkan tempat kajian, itu dapat pahala enggak? Insya Allah, ketika ikhlas, bahkan mungkin dia bisa mendapatkan pahala sebanyak orang yang hadir. Masya Allah. Sebanyak orang yang hadir bisa antum mendapatkan pahala. Orang yang tugasnya nyoti, yang tugasnya ngerekam. Masa anak terus sih yang ngerekam, gantian tuh yang lain. Loh, yang antum yang bisa kok, yang lain gak bisa. Kalau yang lain yang gak ahli disuruh jadi tugas itu, nanti malah gak jadi. Dapat pahala. Loh, dapat pahala biinnillah kalau ikhlas. Bukan cuma dapat pahala orang yang hadir di sini, setiap orang yang nonton hasil dari syutingan antum, antum dapat pahalanya. Apapun posisinya, selama itu di jalan Allah, kerjakan sebaik mungkin. Itulah sifat hamba Allah. Ada yang jadi guru, jalankan dengan baik. Ada yang jadi mudir, jalankan dengan baik. Ada yang jadi musyrif, jalankan dengan baik. Ada yang jadi satpam, jalankan dengan baik. Ada yang jadi santri, jalankan dengan baik. Apapun, yang penting fisabilillah. Semuanya fisabilillah. Ustadznya fisabilillah, mudirnya fisabilillah, satpamnya fisabilillah, santrinya fisabilillah, musyrifnya fisabilillah, pengawasnya fisabilillah, bendaharanya fisabilillah, semuanya fisabilillah. Itulah sifat hamba Allah. Terus dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ista'dzana lam yu'dzan lah." Kalau dia minta izin, maka tidak dikasih izin. "Wa in syafa'a lam yushaffa'." Kalau dia masih mau ngasih rekomendasi, rekomendasinya enggak diterima. Ini apa maknanya? Ini maknanya, orang ini tidak terkenal. Orang ini tidak terkenal. Yang namanya orang tidak terkenal, itu ketika mau izin maksudnya pengen ketemu sama pejabat, pengen ketemu sama komandan. Itu biasanya kalau orang tidak dikenal, bukan orang penting, diizinkan atau tidak? Enggak. Ada tamu, siapa? Fulan. Apa keperluannya? Enggak tahu ya, dari penampilannya kayaknya kurang meyakinkan. Dia pasukan, pasukan. Saya lagi ada urusan, sudah sana. Tapi kalau yang izin siapa? Komandan peleton anu. Diizinkan? Diizinkan. Kalau mau kasih rekomendasi, rekomendasinya enggak diterima. Ya. Ini siapa yang merekomendasikan? Si fulan. Si fulan siapa ya? Enggak kenal anak. Enggak. Orang ini tidak terkenal di dunia. Tapi orang ini dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Buat dia enggak terlalu penting dikenal oleh manusia. Buat dia lebih penting dikenal oleh siapa? Allah Azza. Kam min masyhurin fid dunya maghmurun fil akhirah. Wa kam min maghmurin fid dunya masyhurun fil akhirah. Betapa banyak manusia di dunianya terkenal, di akhiratnya enggak dikenal babar blas. Betapa banyak manusia di dunianya apa? Terkenal, di akhiratnya enggak dikenal sama sekali. Kebalikannya, betapa banyak manusia yang di dunianya tidak dikenal, tapi di akhiratnya sangat terkenal. Ada enggak yang di dunianya terkenal, di akhiratnya terkenal? Ada enggak? Ada. Atau yang di dunianya enggak dikenal, di akhirnya enggak dikenal? Ada. Antum pengen yang mana? Ya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia terkenal, di akhirat terkenal. Tapi kan enggak mungkin semuanya. Manusia muslim kayak gitu kan enggak mungkin. Kalau seandainya kita enggak bisa seperti itu, ya minimal kita mengejar target dikenal di akhirat walaupun di dunia enggak dikenal. Enggak penting. Antum enggak dikenal itu enggak penting. Sehingga ketika ada orang ketemu sama antum, kemudian dia biasa-biasa aja. Enggak usah loh, ini enggak tahu anak. Enggak. Itu siapa? Ya udah enggak tahu. Ya memang enggak kenal mau diapain? Antum enggak pernah nonton di YouTube, karena kan ada di YouTube itu. Ngapain? Dakwah itu kan enggak harus masuk di mana? Di YouTube. Kiai Ana ketika di pondok dahulu kata beliau apa? Orang yang besar adalah orang yang mau berjuang di sebuah surau kecil di pelosok yang dalam mengajari anak-anak baca Al-Quran. Itulah orang yang besar. Orang yang besar adalah orang yang mau mengajar di surau yang kecil, di pelosok yang dalam, di puncak gunung, di tengah hutan, mengajar anak-anak kecil. Itulah orang yang besar. Jadi enggak mesti yang selalu mendapatkan subscribe, ya, punya sekian follower, itulah orang besar. Enggak mesti. Yang selalu ke-shoot, enggak mesti dia orang besar, belum tentu. Belum tentu juga yang di pelosok orang besar. Sebaliknya juga sama. Dan belum tentu yang masuk di YouTube orang kecil, belum tentu juga. Tergantung bagaimana amal masing-masing. Kiai kami tadi menyampaikan orang yang besar, yang di pelosok, karena dia mau berjuang. Kalau di pelosok enggak ngapa-ngapain, dia sama aja. Jadi bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah dia berjuang atau tidak. Dia berjuang di kota, dia berjuang di kampung. Selama dia berjuang di jalan Allah, mudah-mudahan dia akan menjadi orang yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah cirinya hamba Allah. Tayyib, uktubu. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, berarti dia telah menjadi budak dunia. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, berarti dia telah menjadi budak dunia dan terjerumus kepada kesyirikan Ulangi, barang siapa Alhamdulillah kita telah selesai bab ini. Insyaallah bab berikutnya kita lanjutkan kapan? Pada Isya ya. Iya. Pada Isya insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.